Pak Palosai, Hondongam, 20, Mesa. Puhaya to'o, kuita langit bakahu anna lino bakahu, akendo langit solalino yolona anna lekbo pak deasami ia. Ya kuita nindo kota Maseho, batu diwa Yerusalem bakahu, tuhu ya womesuhuga napa tuhum puang Allah Ta'ala. Tak dela susi mapianna si hapam baine di papuhewai, launtamui muanena akala dipakabem. Ya kuhinging gamaha metambai lama indo kosang kehajaan nawa. Kamasai, puang Allah Ta'ala tokoi lamnya Allah na hupatau. Lama mesalir solah hupatau, anna hupatau lamindadi umat tetawannya. Mak kale puang Allah Ta'ala lupa solai, anna lamindadi dematanna. Ia lupa siyan ni wematanna. Anna lepak dan polek kematian, ta'un dan pak bahataan, ta'un dan tolas mahmu, anna lepak dan kematik disan. Aka ingkan dan ingkan nasia yolona pak deasan ni. Mane mak kada indo tumukku ya bokko sang kehajaan nawa? Karena sa'i, ingkan dan ingkan nasia laku pada dibakahu. Mane nawa pulei? Tuli inde kadangku, aka inde kadangku tapa anna malah dikatapai. Anna mane nawa pole? Puha asami. Konto alpa anna omega. Batu diwa pak pahandu sanna anna kasupi sanna ingganna ingganna sia. Menna menna mawaham. Laku beem baba uai diuma indo kalimbuana uai katuwam. Menna menna patalo. Tau yato'o lontahi maponno indo ingganna pak tambak yato'o. Kau laminda di dewa tanah, aneya laminda di anakku. Sapok tomahea usak di ia, tom pemboko ia, to kadake gau, to papateam, to lulu pak bande tawam, to sima isan isang kadake, tom penombai dewa talino pak papia kalena, anna to kaga-aga, tau susi ya to'o. Ladi tibe tamaya lekbo api mak nala-nala susi damak ditunu. Yanto diwaang kamateam mak penduanna. Puha ya to'o, sule mesa indopitu malaika to puha muanda indopitu tubum ponno kamapik disangka salle handang katampasanna. Nape lambi ya nawa. Maiko, anakku paitaiko indoto dipasih hapam baine, lanapo baine anak domba. Yana salokko mak penaba Maseho, anana baba endo malaika langan pusuk na buntu malakka. Anana petaya Yerusalem batu diwa kota Maseho tuhun nyawa mesuhuga napa tuhun puang Allah Ta'ala. Indo kota, pangkih hakana punnoi kamatan dianna puang Allah Ta'ala. Palasini susi batu masuli handam mapia, susi batu yaspis, anna silosa susi dahammin. Anna ditembok malangka, anna makambal laupali, anna 12 bakbana. Indo bakbana, talu dio tande mata allo, talu dio tande utara, talu dio tande selatan, anna talu dio tande katampusam, anna pantan na jagai sanda si mesa malaika. Anna dio indo tutuk bakbana, mesawi tituli om mesa sangan na indo to 12 pento sanna to Israel. Tembok na indo kota dilangga 12 batu. Anna mesawi to indo batu, tituli om mesa sangan na indo 12 suho na anak domba. Anna indo malaikat tompak tulaya, dentek cembulawanna lana pajuan indo kota solabak bana anna tembokna. Indo kota pada kalandona anna keluakna. Napaju indo kota, ia 2 sak buah 1 kilo kalandona. Anna pada sian duka keluakna solama langkakna. Puhaya to'o, napaju duka indo tembokna kota, ia 1 apak pula 4 singku malangkakna. Indo pepajunna malaikat, susisian duka indo sinapu pepaju hupatau. Tembok na indo kota, batu masulik di papia isanga yaspis. Anna indo kalena kota sangimbulaban tasak di papia, anna silosa susi dahammim. Indo 12 batu pelanggana, pantan dibunga-bungai batu masulik. Uhuna dibunga-bungai batu yaspis. Kaduanna batu nilam, katalunna batu mirah, kaapakna batu zamrud, kalimanna batu unam, kaananna batu sardis, kapitunna batu ratna cempaka, kakahuanna batu beril, kakasehanna batu krisolit, kasapulona batu krisopras, kasapulo mesanna batu Laswardi, anna kasapulo duanna batu Kecubung. Anna indo 12 tutuk bakbana, 12 sian luka mutiara di Papia. Anna lalanne lan indo kota, sangimbula bantasak di Papia, silosa susi dahammim. Anna tande mono debata lan indo kota, akasitingajon tau kalena puang ala ta'ala debatanta Tuhan dan kuasa, anna indo anak domba. Anna indo kota ia to'o, tahun numpah luam mata Allah na bulam, aka pangkah hanang kematian dia na puang ala ta'ala umpumasiai, anna kemasiasan na indo anak domba menda di lampunna. Hingga napak palakuan na hupatau ilan indelino, lana baloi kemasiasan na. Anna kakosaan na hingga na tomahaja ilan indelino, silele lana baba tama indo kota, tanda pak pakasalena laku puang ala ta'ala solain do anak domba. Bakbana indo kota latibuk kaliu, aka taunya dembengi illa'am. Kematandian na anak atau makakaan na hupatau ilan indelino, ladi bawa tamu indo kota tanda pak pakasalena laku puang ala ta'ala solain do anak domba. Sapo ingganna kada kena tak punala ya lamala tama indo kota. Anna duka tumpu gauk-gauk mesihi-sihi, anna to sika aga-aga tak ya lamala tama. Sapo anggam malatama, toti suhak sangan nilan indo suhak katuboam, batu diwa suhakna anak domba.